Aku udah dapat jawaban dari Tuhan. Emangnya kamu tanya apa sama Tuhan? Pernikahan kita akan baik-baik saja. Ketika kamu berharap sesuatu, kamu menganggap bahwa Tuhan telah mendukung kamu. Tapi saat harapan itu tidak tercapai, kamu menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu. Kamu merasa berhak untuk membalas dan meninggalkannya.